Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berjumpa di pertemuan kuliah Ma'had Islam Rafiatul Akhyar pada hari ini, Rabu 3 November 2021, atau bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat pada guru kita beserta keluarganya, serta dimudahkan baik urusan dunianya serta urusan akhiratnya, terkhusus urusan dakwahnya. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang sudah tergabung dalam sesi Zoom. Kembali kami menghimbau untuk senantiasa menyesuaikan format username ya dengan format nama spasi provinsi spasi ID peserta. Sebagai contoh, nama saya Fadil, provinsi domisili saya ada di Jawa Barat, dan username saya di Mira 007. Jadi saya akan menyesuaikan username saya dengan format Fadil spasi Jawa Barat spasi Mira 007. Bagi teman-teman yang sudah tergabung di Zoom, kami himbau untuk mengaktifkan kameranya. Untuk suaranya bisa di mute terlebih dahulu ya. Dan kami juga ingin menyapa teman-teman yang di YouTube channel Adi Hidayat Official. Selamat datang. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini sudah ada 6.291 mahasantri yang tergabung menjadi keluarga di Mira Institute. Dari 6.291 sudah ada 2.196 mahasantri yang berhasil mengaktifkan akunnya. Kami himbau bagi teman-teman yang tergabung di YouTube yang sudah terdaftar bisa mengaktifkan akunnya. Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup login di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Teman-teman bisa login dengan username sesuai dengan email yang teman-teman daftarkan, dan juga passwordnya menggunakan nomor handphone yang teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan angka 0 di awal. Jika angka 0 tidak berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Kami menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menggunakan pakaian yang sopan, duduk, tidak rebahan, tidak sambil makan, dan tidak sambil minum ya. Teman-teman serius menyimak kajian yang akan disampaikan. Adapun tata tertib KBM Ma'had Islam Rafiatul Akhyar adalah sebagai berikut. Yang pertama, para mahasantri yang mengikuti KBM via Zoom wajib mendaftar via admin berdasar password yang pernah didaftarkan di awal. Mahasantri peserta Zoom wajib mengikuti dengan serius sesuai dengan adab menuntut ilmu. Mahasantri yang tidak mengikuti Zoom dapat mengakses video pembelajaran di web khusus Mira Institute. Mahasantri yang telah mengikuti pelajaran wajib mengikuti evaluasi materi dengan menjawab beragam pertanyaan yang disajikan di dalam web khusus Mira Institute. Materi pembelajaran akan disampaikan secara bertahap dan hanya boleh diikuti oleh mahasantri yang lulus dalam sesi evaluasi. Dan alhamdulillah, pada evaluasi sebelumnya sudah ada 533 peserta yang berhasil mendapatkan poin 100. Bagi teman-teman yang belum berhasil, bisa kembali memurojaah video materinya dan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, hindari hal-hal yang dapat mengganggu fokus kita saat menyimak kajian. Dengan segala hormat, mari kita persilahkan untuk waktu dan tempat pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

Ya, bahkan yang tersambung Zoom pun saya nggak minta biaya Zoom kepada teman-teman. Ya, Anda hanya berinfak untuk paket aja, itu pun untuk Anda, ya, supaya nanti bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Perbanyak lagi, kan, yang lain mau gabung juga kita bisa cetak kembali, ya, atau kita juga alihkan kepada paket-paket pelajaran yang mungkin bermanfaat bagi Anda semuanya. Ya, saya kalau bisa saya tangani, insya Allah saya tangani. Tapi kalau nanti ada ibadah berjamaah, saya akan sampaikan, ya, bergantung keperluannya. Setelah itu, ya, Anda bisa bantu orang-orang yang memang memerlukan uluran tangan dari teman-teman dan perhatian kita semua. Jadi yang pertama itu, yang kedua, semua aspek pembelajaran nanti saya akan coba pisahkan dengan akun Adihayat Official. Kita sudah punya akun Mira, ya, di YouTube itu. Nanti kita akan sampaikan akunnya yang mana. Nanti setiap step pembelajaran videonya kita akan tampilkan di situ supaya teman-teman mudah untuk mengamati. Ini tanggal sekian dan sekian, topiknya ini, kurikulumnya ini 1 2 3, jadi bisa dikaji saat bersamaan. Nanti kalau sedang mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di web, teman-teman bisa mengacu ke situ. Nanti kita akan sampaikan webnya ada di mana, kemudian akun di YouTube-nya yang mana, gitu ya. Mira nanti sudah ada, sudah dibuatkan. Lalu setelah itu, teman-teman bisa tinggal keseimbangan saja dalam menyimaknya. Yang ketiga, nanti setelah materi-materi ini akan insya Allah selalu disiapkan ujian-ujian berupa tulisan untuk menajamkan pemahaman. Jadi kalau pengayaan, saya akan tanya terus sampai betul-betul paham. Ini kemana, dalilnya apa, kalau ada orang tanya begini jawabnya apa, kalau ada konsepsi begini bagaimana solusinya, sampai kita temukan, ya, nanti referensinya seperti ini, ininya begini, cara berpikirnya begini, supaya nanti terukur dengan baik cara pemahamannya, ya. Dan kita hanya berdiskusi pada apa yang telah kita bahas, yang kita ketahui, karena manusia diuji dari yang diketahui, bukan yang belum tahu. Jadi jangan memaksakan pada yang belum tahu, gitu ya. Yang kita tahu, itu yang kita bahas. Nanti kalau ada sesi konsultasi pada aspek-aspek di luar pembahasan, saya akan sediakan waktunya insya Allah, supaya kita bisa lakukan pengayaan yang lebih luas. Ya, ini teman-teman sekalian untuk materi kita. Selanjutnya, saya sampaikan kemarin, kita apresiasi yang sudah berhasil mendapati ujian di ujian kemarin yang sesi sebelumnya. Ada Mas Rahman, ya, seperti saya janjikan, ini saya siapkan, ini gak akan ditemukan di toko manapun, ini ya dibuat spesifik nanti untuk biasanya kita gunakan untuk dakwah. Jadi ini ada tulisan UAH-nya, nah, nanti kita hadiahkan, ya. Ini yang dapat kemarin Mas Rahman, ini gratis, nanti dikirimkan, ya, paket semuanya, mudah-mudahan bisa digunakan dan semoga bermanfaat. Kemudian besok kita jumpa kembali untuk berdialog, teman-teman tersambung dengan Zoom. Insya Allah dimulai pukul 5, dibuka dan dilangsungkan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semuanya, dan mohon doa selalu, semoga Allah berikan petunjuk, keikhlasan, dan kebaikan untuk menjalani aktivitas yang kita sama-sama lakukan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, fahimna bima ta'allamna, wa waffiqna lin'amala ma fahimna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma ij'al baqiyata hayatina, ya Allah, hayatan thayyibah, wa akhir wafatina husnal khatimah bi kalimatit tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bil islami fi qulubina, bil aqidati sahihati, ya arhamar rahimin. Allahumma bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa sallallahu اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kami mengingatkan, sudah terdaftar 6.921 peserta yang tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, namun baru 2.196 peserta yang berhasil mengaktifkan akunnya. Kami menghimbau kepada teman-teman yang sudah terdaftar, bisa kembali mengecek emailnya. Insya Allah admin sudah mengirimkan username dan password teman-teman melalui email. Jika tidak terdapat pada halaman inbox, teman-teman bisa merujuk kembali ke halaman spam atau junk. Jadi kami mengingatkan pada teman-teman untuk kembali mengecek lagi emailnya, untuk bisa mengaktifkan akunnya. Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup masuk ke website di quantummira.quantumakhyar.com. Teman-teman bisa login dengan menggunakan username berupa email yang sudah didaftarkan, dan juga password berupa nomor handphone yang juga sudah didaftarkan. Untuk nomor handphonenya, teman-teman bisa mengawali dengan angka 0. Jika tidak berhasil, teman-teman bisa mengawalinya dengan angka 62. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, kesempatan masih terbuka luas. Teman-teman bisa masuk ke web mira.quantumakhir.com. Teman-teman bisa pilih tombol daftar, maka akan diarahkan ke Waha Corner untuk mendapatkan paket buku spesial Mira Institute. Nah, jika teman-teman sudah proses info untuk perangkatnya, teman-teman akan dikirimkan username dan password dari admin melalui email. Dan untuk itu, bagi teman-teman yang ingin bergabung melalui Zoom, teman-teman harus mengaktifkan kembali akunnya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Jika teman-teman sudah aktif akunnya, maka teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi melalui email, seperti link-link kajian, link Zoom-nya. Maka sangat penting ya untuk teman-teman bisa mengaktifkan akunnya. Setelah teman-teman berhasil mengaktifkan akunnya, jangan lupa untuk bergabung di dalam grup Facebook Ma'had Islam Rafiatul Akhyar. Teman-teman bisa search di Facebook-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi kuliah di Mira Institute. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Fadil mewakili tim Mira Institute. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.